Semoga engkau tenang di alam syurga. Ayah, kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Kau pergi meninggalkan aku sendiri. Ayah, tak bisa aku ingkari tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Ayah, dengarkanlah dan teringat saat kepergianmu, ku taburi bunga mawar untukmu dan aku ingkari tanpa engkau hidupku terasa sunyi.